Terima kasih saya ucapkan kepada semua yang telah menjayakan konsert Lentera Timur, terutama kepada Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia, Istana Budaya dan Siti Nurhaliza Production, Universal Music, para penaja-penaja, Orkestra Tradisional Malaysia, pimpinan Encik Muhammad Yazid Zakaria, Aubrey Swito dan pemuzik-pemuzik, pengarah persembahan Lokman Gadi, artis Tanah Istana Budaya dan Badan Kesenian PDRM, Syahril Akla, koreografer bagi konsert saya, rakan-rakan media, rakan-rakan media cetak dan elektronik. Terima kasih di atas keberangkatan Sri Paduka Baginda Raja Pemaisuri Agong. Dan sebagai penutup, terimalah lagu tajuknya Lorat Pahang lah, Pepaleh Weh, maksudnya hebat. Jadi kita raikan malam yang hebat ini bersama-sama dengan lagu Pepaleh Weh. Terima kasih.